Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Jurumiyah. Kita sudah sampai di tanda nasab yang kedua, yaitu ya. Yang ketiga ya, yaitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lilasbi fitafniyati. Jadi huruf ya menjadi tanda i'rab nasab bertempat di isim tasniyah. Bimakna isim tasniyah ini maknanya adalah musanna. Jadi musanna ini sudah pernah dibahas ya. Tasniyah ini adalah sigot masdar. Tasniyah ini sigot masdar ya. Kurang besar ini. Ini belum terlalu terbiasa ya. Tasniyah ini sigotnya adalah masdar, sedangkan musanna ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Yang satu masdar, yang satu isim maf'ul. Dan ini wazannya muf'alun ya. Wajahnya muf'alun. Jadi musanna itu kan sama seperti muf'alun wajahnya. Wazan af'ala. Jadi ini wazannya wazan af'ala. Sebentar ini. Jadi yang diucapkan adalah masdar, tetapi yang di artikan adalah isim maf'ul yang dikehendaki. Ini namanya itlaqul masdar wa iradatus mil maf'ul. Mengucapkan masdar tapi yang dikehendaki adalah isim maf'ul. Mengucapkan tasniyah tapi yang dikehendaki al-musanna. Contohnya, contoh yang alamat nasab adalah ra'aitu az-zaidaini. Ini az-zaidani ini isim tasniyah ya, yang i'rabnya nasab. Al-Fat Az-Zaidani ini dinasbahkan menggunakan ya, yang sebelum ya di fathah, setelah ya di kasroh. Ini yang membedakan antara tasniyah dan jamak. Kalau tasniyah itu sebelum ya di fathah, setelah ya di kasroh ya. Kalau jamak mudzakkar salim kan sebaliknya, Zaidina sebelum ya di kasroh, setelah ya di fathah. Jadi kalau isim tasniyah itu sebelum ya di fathah, setelah ya di kasrah. Mengapa diirab dengan ya? Karena ini isim musanna dan nun ini sebagai pengganti dari tanwin yang ada di isim mufrad. Jadi isim tasniyah ini antara i'rab nasabnya sama dengan jar. Jadi i'rab nasabnya disamakan dengan i'rab jar. Nah, yaitu maksudnya adalah keduanya sama-sama menggunakan ya. Mohon maaf ya, bersin tadi. Kemudian selain isim tasniyah, tempat kasroh itu juga ada di jamak. Jamak ini yang dimaksud jamak mudzakkar salim ya. Ini yang dimaksud adalah jamak mudzakkar salim. Jadi walaupun ini tidak ada keterangannya, tapi kita kan sudah tahu ya kalau ini yang dimaksud adalah jamak mudzakkar salim. Contohnya ini, contohnya adalah ra'aitu az-zaidaini. Ya, ini kan bentuknya kan sama dengan isim tasniyah tadi. Tinggal yang dikehendaki oleh yang mengucapkan bagaimana. Kalau yang dikehendaki jamak berarti ya harakatnya sebelum dal di kasrah, sebelum ya di kasrah, setelah ya di fathah. Zaiduna adalah maf'ul bih yang dinasabkan. yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah ya. Tanda nasabnya adalah ya, yang di kasrah huruf sebelumnya dan di fathah huruf setelahnya. Jadi huruf sebelumnya isinya ma ini kan dal ya. Isinya ma ini adalah huruf dal di contoh tadi. Karena tadi contohnya kan Zaida ini, berarti ini yang dia maksud adalah Adal. Kemudian kalau yang dimaksud dengan Mabadaha ini adalah Nun. Jadi dalnya dibaca dibaca kasroh, nunnya ini manya isinya nun, karena contohnya tadi Zaidina, nunnya dibaca fathah. Mengapa ditandai dengan ya? Karena Zaidina adalah jamak mudzakkar salim, dan mereka para ulama orang-orang Arab menyamakan nasab jamak mudzakkar salim kepada jernya. Kemudian ini alamat nasab yang terakhir. Wa amma hadfun nun fa yakunu alamatan lin nasbi fi apa ya? Saya lupa juga ini. Wa amma nasbu wa amma ini ya. Wa amma hadfun nun fa yakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati allati rafuha bi tsabatin nun. Jadi pembuangan nun menjadi tanda i'rab nasab bertempat di af'al khomsah. Ya, af'al khomsah itu seperti yang kita tahu, af'al itu artinya af'al itu artinya fi'il, khomsah itu artinya lima. Berarti fi'il-fi'il lima itu isinya adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf Alina. Ini apa asma khomsah ya. Jadi asma khomsah di sini yang digandaki adalah hanya asma khomsah yang i'rabnya menggunakan nun saja. Ini belum terlalu terbiasa ya, jadi mohon maaf. Af'al khomsah yang rafa'nya menggunakan tetapnya nun. Ini maksudnya bagaimana? Alati rafa'a bi tsabatin nun ini artinya adalah af'al khomsah yang akhirnya bertemu dengan tiga dhamir, yaitu dhamir alif lamnya, wawu jamak, dan ya mu'annatsah mukhatabah. Wa amma hadfun nuni, ini sekarang syarahnya ya. Wa amma hadfun nuni fa yakunu alamatan nasbi, membuang nun menjadi alamat nasab di fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir alif tasniyah. Contohnya lam yadriba ya, ini mestinya kan ini ada nunnya yadribani, tapi berhubung kemasukan lan maka nunnya ini dibuang. Jadi yadribani adalah fi'il mudhari yang dinasabkan dengan membuang huruf nun. Atau bertemu dengan wawu jama'ah. Jadi bisa dua, bisa tiga ya. Bisa bertemu dengan alif tasniyah atau wawu jama'ah. Contoh wawu jama'ah alam yadribu. Ini maksudnya ada nun. Karena kemasukan lan, maka nunnya ini dibuang. Jadinya hanya lam yadribu. Yadribu adalah fi'il mudhari yang dinasabkan dengan membuang nun. Atau bersama dengan ya mu'anasah mukhotobah. Jadi tiga dhamir ini, dhamir alif, dhamir wawu, dan dhamir ya. Contohnya lam tadribi, ini mestinya huruf akhirnya adalah nun kalau rofa, tapi karena bertemu dengan lan maka lan ini membuang nun di sini. Bi qawruhu bi tsabatin nun, jadi tandanya yang dimasuki tanda membuang nun itu adalah fi'il mudhari yang rafa'nya menggunakan nun yang tetap. Bisabatin nun ini artinya adalah nun yang tetap. Jadi yang seperti ini, kata sabatin nun ini namanya adalah idhofatu sifat lil mausuf. Jadi yang depan ini sifat ya, yang depan ini sifat. Sulit ya menulis. Yang belakang ini mausuf. Tulisannya jelek sekali ya. Jadi nun ini kan kalau di kata ini menjadi mudhof ilaih ya, nun ini kan menjadi mudhof ilaih, menjadi mudhof, jelek sekali tulisan saya, ilaih. Kalau yang sabat ini kan menjadi mudhof. Ya, mohon maaf ya kalau jelek. Kalau di kata ini sabat ini mudhof, nun mudhof ilaih. Tapi maknanya adalah nun asabita. Di sini nun adalah mausuf ya, ini mausuf. Ini adalah ini nunnya mausuf. Sabitah ini sifat. Jadi sifat dijadikan mudhof ya, sifat dijadikan mudhof, mausuf dijadikan mudhof ilaih ya, mausuf dijadikan mudhof ilaih. Ini namanya mengidhofahkan sifat ke mausuf, mengidhofahkan sabat ke nun. Jadi sifat ini kan sabat ya, kata sabat. Mausuf ini nun. Mausuf ini nun. Tapi ini kan sebutnya berbeda ya, antara yang dijelaskan dengan yang menjelaskan dengan yang dijelaskan. Kalau sabitah ini kan sebutnya isim maf'ul, kalau sabat ini masdar. Jadi ini yang dimaksud dengan sabit ini juga sabitah. Kemudian di video setelahnya kita akan masuk ke pembahasan tanda i'rab hafadz ya. Di video ini saya akhiri, wallahu a'lamu bishawabi.